نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan kembali mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Sudah tiga bab kita lewati, dan insyaallah mulai masuk pada bab yang keempat, Babus Sidqi, bab tentang kejujuran. Pada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tiga ayat Al-Qur'an, kemudian beberapa hadis. Dan ini adalah salah satu kebaikan dan kelebihan yang ada pada selalu diawali dengan dalil. Ya, jika itu ada ayat Al-Qur'an, maka disebutkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, baru kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ayat yang pertama yang disebutkan di dalam bab tentang kejujuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Nah, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan diterimanya taubat tiga orang sahabat yang tidak ikut di dalam perang Tabuk. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi' al-Amiri radhiyallahu anhu, yang tentangnya di dalam bab tentang taubat. Dan Allah menerima taubat ketiga sahabat tersebut, mengkhabarkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk takwa kepada Allah serta bergabung bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur itulah orang-orang yang layak untuk dijadikan teman, untuk dijadikan sahabat. Nah, bersatulah bersama orang-orang yang jujur. Nah, karena kejujuran itu menyelamatkan. Jadi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat Nabi yang tidak ikut di dalam perang Tabuk, mereka mengalami kepahitan di awal, berat dirasakan di awal ketika mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Konsekuensinya adalah mereka dihajar, diboikot, tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam kepada mereka, dan jika mereka mengucap salam, mereka tidak dijawab. Nabi memerintahkan hal itu kepada seluruh sahabat. Nah, bahkan pada malam yang ke-40, istri-istri dari tiga sahabat ini diperintah oleh Nabi untuk menjauh dari suaminya. Nah, maka setelah berlalu 50 malam, sikap hajar dari Nabi dan para sahabat tersebut, Allah turunkan firman-Nya tentang diterimanya taubat ketiga sahabat ini. Sekaligus itu menunjukkan bahwa kejujuran ya, dalam ucapan, dalam tindakan yang menyelamatkan. Nah, sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak jujur, 80 sekian orang yang menyampaikan uzurnya kepada Nabi, kami tidak hadir di dalam perang Tabuk karena kami memiliki uzur ini, sampai bersumpah di hadapan Nabi, mereka itu Allah turunkan firman-Nya, fa innahu rijsun, mereka ini najis, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam. Allah sebutkan di dalam surat yang sama, surat At-Taubah, tapi berbeda ayat. Yang satu pujian terhadap orang-orang yang jujur, tiga orang sahabat yang mulia, dan yang satu lagi celaan bagi para pendusta. Para pendusta mengira di awal mereka akan selamat, tahan dari Nabi, tidak dapat kemarahan dari Nabi. Bahkan Nabi mendoakan istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Tetapi di akhirnya mereka mendapatkan kebinasaan akibat dari ketidakjujuran mereka itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan hendaknya menjadi orang yang jujur, bergabung bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Hendaknya kalian jujur dan hendaknya teman yang jujur. Yang jujur. Ini ayat yang pertama dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur yang dalam bahasa Arab disebut as-sidqu? Jujur itu adalah benar sesuai kenyataan. Ya. Bisa berupa kabar. Ya. Bisa berupa berita. Kalau berita itu tepat benar sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah kejujuran. Misalkan jika kita menyatakan bahwa hari ini adalah hari Ahad di Indonesia, juga di Singapura, hari ini adalah hari Ahad, maka itu jujur karena sesuai dengan kenyataan. Nah, demikian juga kejujuran dalam bentuk ucapan. Nah, kalau tadi kejujuran dalam bentuk ucapan, sekarang kejujuran dalam bentuk perbuatan. Jujur dalam perbuatan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, an yakuna al-insan batinuhu muwafiqan li zahirihi, yaitu apa yang ada di dalam hati seseorang itu sesuai dengan tingkah laku yang terlihat secara zahir. perbuatan-perbuatan dia itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dia. Nah, kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan contoh-contoh orang-orang yang tidak jujur. Karena berbeda antara amalan zahir dengan amalan batin. Fal mura'i mathalan laysa bisadiq li'annahu yudhhiru lin-nas bi'annahu minal 'abidin wa laysa kadhalik. Orang-orang yang melakukan perbuatan riya, beribadah untuk dipuji, memamerkan ibadahnya bukan karena Allah, mereka ini bukanlah orang yang jujur. Karena mereka menampakkan kepada manusia seakan-akan mereka beribadah kepada Allah, padahal tidak demikian. Seakan-akan mereka sholat untuk Allah, tetapi batinnya menunjukkan bahwa mereka sholatnya itu untuk dipuji oleh manusia. Maka orang yang riya tidaklah jujur. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal musyriku ma'allah laysa bisadiq li'annahu yudhiru bi'annahu muwahhid wa laysa kadhalik. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka bukanlah orang-orang yang jujur. Karena mereka menampakkan seakan-akan mereka mentauhidkan Allah, padahal tidak demikian. Nah, jadi kalau ada orang-orang dulu, ya orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah, mengagungkan Ka'bah. Ya, ketika Ka'bah itu hancur terkena banjir, ya, ada bagian yang tersisa, ada bagian yang sudah hancur, mereka berencana akan membangun Ka'bah lagi. Tetapi mereka ragu untuk merobohkan seluruh bangunan Ka'bah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengagungan terhadap Ka'bah dari mereka. Ya. Mereka mengikuti syariat Nabi Ibrahim, namun berbagai macam kesyirikan. Nah, kalau mereka benar-benar jujur mengikuti syariat Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya syariat Nabi Ibrahim adalah syariat tauhid al-hanifiyah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Mereka menyembah Allah, mereka menjadikan sesembahan sesaat al-Uzza, Lata al-Uzza, ya, berhala-berhala yang sebanyak 360 buah di Ka'bah sebelum dihancurkan Nabi di waktu Fathu Makkah. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu dianggap sebagai tauhid oleh mereka. Maka ajaran tauhid yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beribadah hanya kepada Allah dianggap suatu hal yang batil, dianggap demikian oleh mereka. Maka orang yang berbuat syirik, ya, berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada yang lain, mereka bukanlah orang-orang yang jujur. Karena mereka menampakkan seakan-akan mereka muwahhid, mentauhidkan Allah, padahal tidak demikian. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Contoh yang ketiga, orang munafik, bukanlah orang yang jujur. Li'annahu yudhhirul ittiba' lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa bimuttabi'. Wal munafiq laysa bisadiq li'annahu yudhhirul iman wa laysa bimumin. Yang ketiga, orang-orang munafik tidaklah jujur. Karena mereka menampakkan iman padahal mereka bukan orang yang beriman. Seakan-akan mereka beriman, sholat juga, ya, bersama kaum muslimin. Tetapi mereka menyembunyikan kemunafikan di dalam hatinya. Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ketika mereka munafik akbar, nah, hatinya penuh dengan kekufuran. sekedar menampakkan ikut sholat, ikut berzakat, misalkan, karena mereka takut dengan orang-orang Muslim agar aman. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Nah, contoh yang keempat yang tidak jujur, ya. Wal mubtadi' laisa bisadiq, orang-orang yang berbuat kebid'ahan, ya. Orang-orang yang berbuat kebid'ahan, kebid'ahan, kebid'ahan. Mereka ini bukan orang-orang yang jujur. Li'annahu yudhhirul ittiba' lirrasul alaihi salatu wassalam wa laysa bimuttabi'. Karena mereka menampakkan diri mereka seakan-akan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya. Mereka mengada-adakan hal-hal yang baru yang tidak pernah dikenal di masa Nabi dan para sahabatnya. Padahal hal itu sangat memungkinkan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka menambah-nambahi, merubah, mengada-adakan bid'ah. Mereka itu bukanlah orang-orang yang jujur. Nah, ini yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebuah penjabaran yang Masya Allah memperjelas kepada kita siapa saja contoh orang-orang yang mendefinisikan apa itu kejujuran. Kejujuran dalam ucapan, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Kalau hari ini hari Ahad, dikatakan hari Ahad, sesuai dengan kenyataan. Kejujuran dalam perbuatan adalah jujur perbuatannya secara zahir, yang nampak, yang terlihat orang, itu benar, tepat sesuai dengan yang ada di dalam batin. Kalau lahiriahnya dia menampakkan ketaatan kepada Allah, batinnya juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang jujur. Kalau lahiriahnya di atas sunnah, mencintai sunnah, maka batinnya juga mencintai sunnah. Nah, menginginkan kebaikan. Maka contoh-contoh orang-orang yang tidak jujur itu memperjelas siapa orang-orang yang riya beribadah untuk dipuji. Mereka tidak jujur. Maka kebalikannya, orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, ibadahnya, sholatnya terlihat seperti tuntunan Rasul, hatinya ya ikhlas karena Allah, maka itu orang jujur. Ya. Contoh yang kedua, orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka ini tidak jujur. Mereka mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Kalau mereka jujur, mereka beribadah hanya kepada Allah. Muwahhidin itu adalah orang-orang yang jujur. Nah. Contoh yang ketiga, yang orang yang tidak jujur adalah munafik. Orang munafik, batinnya bertentangan dengan lahirnya. Nah, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak yang beriman. Ikannya adalah orang yang beriman, yang ikhlas dalam ibadahnya. Maka itu adalah orang-orang yang jujur. Kemudian ahlul bid'ah, mereka adalah bukan orang-orang yang jujur. Kalau mereka jujur, bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka mestinya mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya ahlus sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Sehingga ketika Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Hendaknya kalian menjadi orang yang ikhlas. Hendaknya kalian menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Hendaknya kalian menjadi orang yang mukmin. Hendaknya kalian menjadi ahlu sunnah. Nah, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang riyai, orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang munafik. Jangan sampai kalian menjadi ahlul bid'ah. Karena semua itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Nah, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, surat At-Taubah ayat yang ke-119. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang laki-laki yang jujur, dan orang-orang laki-laki yang, orang-orang wanita yang jujur. Nah, Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 tentang kelompok-kelompok orang yang pertanyaannya. Di antara yang terpuji itu adalah orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun wanita. Ya, di situ Allah sebutkan dari awal, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslim wanita. Nah, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun yang beriman wanita. Nah, ini yang dapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang banyak taat laki-laki maupun wanita. Was sadiqina was sadiqat, dan orang-orang yang jujur laki dan wanita. Was sabirina was sabirat, orang-orang yang sabar laki-laki dan wanita. Wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun wanita. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang banyak bersedekah baik laki-laki maupun wanita. Wassaimina wassaimat, orang-orang yang banyak berpuasa laki-laki maupun wanita. Walhafidhina furujahum walhafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya laki-laki maupun wanita. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah laki-laki maupun wanita. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa balasan bagi orang-orang yang baik-baik tadi? Muslim, mukmin, qanit, ya, banyak taat, jujur. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sempunan dan ampunan dan pahala yang agung. Jannah. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan balasan yang agung. Maka di antara manfaat yang didapatkan oleh orang yang jujur, baik laki maupun wanita, adalah Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang... Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Muhammad ke-21. Nah, ke-21. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, taat kepada Allah secara jujur, lakana khairan lahum, niscaya itu akan baik bagi mereka. Nah, kalau seandainya tawakal di dalam ketaatan itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini, "Law 'amalullaha bis-sidqi lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka bermuamalah dengan Allah dengan kejujuran, niscaya walakin amalullah bil kadhib fanafaqu wa azharu khilaf ma fi qulubihim, akan tetapi mereka bermuamalah dengan Allah dengan kedustaan, mereka berbuat kemunafikan, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam hati mereka. وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فأظهروا أنهم متبعون له وهم مخالفون له. Mereka bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan kedustaan. Mereka menampakkan seakan-akan mereka ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal menyelisih Nabi. Falau sadaqullaha biqulubihim wa a'malihim wa aqwalihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah dalam hati mereka, dalam amalan mereka, dalam perbuat, dalam ucapan mereka, niscaya akan baik hasilnya bagi mereka. Walakinnahum kadzabullaha fakana syarran lahum. Akan tetapi mereka mendustakan, ya, berbuat dusta kepada Allah, akibatnya buruk bagi mereka. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 24 yang masih berkaitan dengan masalah kebaikan-kebaikan orang yang jujur dan ancaman bagi orang yang dusta. Yajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuuba 'alaihim. Yang demikian itu agar Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang jujur karena kejujuran mereka, dibalas dengan kebaikan. Au yu'adzibal munafiqina in syaa'a, atau Allah mengadab orang munafiqin jika Allah kehendaki. Au yatuba 'alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Nah, surat Al-Ahzab ayat 24. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang jujur akan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur, yaitu orang munafik, Allah Maha mampu untuk mengazab mereka. Mereka terancam dengan azab Allah kalau mereka tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi sesungguhnya ketidakjujuran itu adalah dosa dan bisa menyebabkan seorang binasa, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada siang hari ini, tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang kejujuran. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafaddalu, barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khairan. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam bab tentang kejujuran ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan, senantiasa memberikan pertolongan, taufik dan kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.